saksine naliko sliramu ngucap janji marang aku sumilire angin nambah tentrem ning ati nalikani nyanding sliramu merko kowe milih calon soko wong tuamu aku kutu piye merko kepacut tresno